Bagaimana dengan amalan yang ditampakkan agar yang lain tahu, agar mencontoh, ya, misal infak atau sedekah. Nah, ini kalau tujuannya untuk dicontoh, ini bagus dan bukan termasuk riya, tapi betul-betul itu tujuannya, ya. Ini memang hal yang sangat rentan untuk terjangkit riya, tapi kalau dia bisa menjaga dari riya dan dia beramal dengan tujuan dicontoh dan orang pun mencontoh, itu baik sekali. Ya. Dia bahkan punya nilai lebih, yaitu apa? Menjadi teladan yang baik. Orang yang meniru dia dalam amalnya, dia pun akan dapat bagian daripada amal itu. Ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan intubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau kalian tampakkan sedekah, sedekah, maka itu baik sekali. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara, maka itu lebih bagus, ya. Atau maka itu bagus buat kalian. Ya, maka itu bagus buat kalian. Jadi di sini ada penampakan, ya, sedekah, dan ada pula penyembunyian sedekah. Dua-duanya dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dengan syarat ikhlas. Dengan syarat ikhlas. Ya. Dan kenapa ditampakkan tadi? Tujuannya karena untuk ditiru. Sehingga ya, likulli imrin ma nawa, tiap-tiap orang mendapat yang dia niatkan. Kalau dia menampakkan dan ternyata ada unsur riya, ya, tetap berdosa. Ya. Jadi memang ya harus berhati-hati, ya.